Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Baik. Niyabatun nuni anid dhamma. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajur rahimahullah. Wa amma nunu fatakunu alamatan rafi'i fil fi'l al-mudari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, maka dia menjadi tanda untuk rofaknya, dia menjadi tanda untuk rofak pada fi'il mudhari apabila tidak bersambung, apabila bersambung dengannya ضمير تثنيه yaitu alif, atau ضمير جمع ini wawu, atau ضمير مؤنثة مخاطبة yaitu ya. Nah, atau yang lebih dikenal dengan amsalatul khamsah atau af'alul khamsah. Nah, tanda rufaknya dengan tetapnya nun. Qala syari'ah wa aqulu takunun nunu alamatan ala annal kalimatail allati hiya fiha marfu'atun fi mawdi'in wahidin. Saya katakan nun menjadi tanda atas sebuah kata itu marfu ada pada satu tempat, ya. Nun menjadi tanda atas sebuah kata yang nun itu ada padanya adalah rofa pada satu tempat. Apa itu? Wa huwal fi'lul mudhari'ul musnadu ila alifil isnain aw isnatain aw al musnadu ila wawi jama'ati tuburi awil musnadu ila ya'il mu'annasatil mukhatabati. Nah, yaitu fi'il mudhara' yang disandarkan kepada alif isnain. Ya. Seperti apa? Yaktubani. Az-Zaidani yaktubani. Atau antuma taktubani. Antuma untuk mudzakkar. Antuma taktubani ya Zaidani. Atau isnatain. Ya, seperti apa? Taktubani. Al-Hindani taktubani. Darsa. Atau yang mukhatab. Mukhatabah. Antuma ya Hindani taktubani darsa. Atau disandarkan kepada jama'ah dzukur. Baik yang ghaib ataupun mukhatab. Seperti yaktubuna, taktubuna. Atau yang disandarkan kepada ya muannasah muqatabah seperti taktubina. Nah, kemudian beliau bawakan di sini contoh-contohnya secara rinci. Walau amal musnadu ila alifil isnain fanahu as-sadiqani yusafirani gadan. Adapun yang disandarkan kepada alif menunjukkan dua laki-laki seperti as-sadiqani yusafirani gadan. As-sadiqani yusafirani ghadan, dua teman itu akan safar besok. Perhatikan i'rabnya. As-sadiqani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi' al-alifu al-mudhillangapi niyabatan 'an dhammah li'annahu musanna wa an-nunu 'iwadun 'an at-tanwini. Yusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi min an-nasib wal jazim wa 'alamatu rafi' thubutun nun. Kenapa? Karena dia mengenal af'alul khamsah wal alif dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khobar mubtada. Nah, ghadan maf'ulun fi dharaf mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhiri wa huwa mut'alliqun bil fi'li yusafir. Fa qawluna yusafirani wa kada tusafirani ya afan wa nahu antuma tusafirani gadan, kalian dua laki-laki sedang atau akan safar besok. Nah, ini alif isnain ya, laki-laki. I'rabnya an, perhatikan antuma itu yang dirojikan di sini domennya an saja ya, Makanya i'rabnya dirinci an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Wa ta harfu khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mimu lil imad wal alifu dalun ala tasniyah. Wa i'rabu tusafirani ghadan ka i'rabi yusafirani ghadan. I'rabnya sama. Al mutaqaddimah qablu wa qawli ad-dhamiru an huwa qawlul jumhur. Pendapat yang mengatakan dhamir ini itu an saja adalah pendapatnya jumhur. Sebagaimana dalam Al-Mughni Ibn Hisham rahimahullah. Fa in qulta ma makna al-mimi lil imad? Kalau kamu bertanya apa maknanya mim lil imad, fa ilaikal jawab. Maka ini jawabannya. Qala al-Hamidi wal mimu harfu imad li'timadil mutakallimi 'alayha fi daf'il ishtibahi bainal alifil musanna wa ghairihi. Intaha. Mim harfu imad dikatakan huruf untuk sandaran karena bersandarnya mutakalim atasnya atau pegangan mutakalim pembicara atasnya untuk menolak kesamaran antara alif musanna dan alif yang selainnya. Nah, intah. Baik, qala syari wa qawluna yusafirani wa kada tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un. Itajarudi minan nasib wal jazim alamatu rafi thubutun nun wal alifu al isnaini fa'il. Jadi rinciannya sudah di dalam i'rab mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Wa qad ra'aita anna al fi'l al mudhari al musnad ila alif al isnain qad yakunu mabdu'an bil ya' lid dalalati ala al ghaibati kama fil mithal al awwal wa qad yakunu mabdu'an bit ta' lid dalalati ala al khitabi kama fil mithal al tsani. Sungguh kamu telah lihat bahasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada aliful isnain kadang-kadang diawali dengan ya untuk menunjukkan ghaibah mereka. Kadang-kadang diawali dengan ta untuk menunjuk seperti contoh yang pertama dan mereka sadiqan yusafirani ghaib. Kadang-kadang diawali dengan ta untuk menunjukkan khitab sebagaimana contoh yang kedua antuma tusafirani ghadan. Baik, wa amal musnadu ila alifil isnataini. Adapun yang disandarkan kepada alif isnatain, dua perempuan, la yakunu mabdu'an illa bitta. Mesti diawali dengan ta. Ya. Pasti diawali dengan ta. Kenapa? Lidalalati ala ta'nisil fa'il. Untuk menunjukkan mu'annasnya pelaku. Sawa'un akana ghaiban kal mithalil awal au kana hadiran mukhataban. Lompat Allah Ustaz. Kanan. Terlompat ikhwan barakallahu fikum. Saya ulangi, wa amal musnadu ila alifil isnaini nahu fanahu al-hindani tusafirani ghadan. Antuma wa nahu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Adapun yang disandarkan kepada aliful isnataini dua perempuan tampaknya al hindani tusafirani ghadan. Nah. Antuma al hindani tusafirani ghadan i'rabnya Ta'irabi asid as-sadiqan yusafirin gadan al-mutaqaddimatu qablu. Wa nahu antuma yahindani tusafirani gadan. I'rabnya antuma tusafirani gadan seperti i'rabnya antuma tusafirani gadan. Illa lafdhah yahindani fa ya harfu nida. Tambahannya yahindani ya'nya harfu nida. Hindani munada mabni alal alif. Naam li'annahu musanna fi mahali nasbin. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwin. Wa jumlatu ya hindani la mahalla min al-i'rab li'annaha i'tiradiyyatun. Jumlah ya hindani tidak ada kedudukan i'rab karena dia jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Makna faedatun makna i'tiradiyya ana ta'taridu baina syai'aini mutalazimaini kal mubtada wal khabar wal fi'li wal fa'il wa ghairu dhalik. Maknanya i'tiradiyya kalimat sisipan adalah dia datang di antara dua yang saling berkeharusan seperti letaknya di antara mubtada khabar, antara fi'il dan fa'il wa ghairu dhalik. Litufida al-kalamu takwiyatan wa tasdidan. Al-kalamu takwiyatan wa tasdidan wa tahsinan. Untuk memberikan faedah, kalam itu semakin kuat penekanannya, semakin bagus, semakin lurus, semakin bagus. Sama fil mughni labib. Qalat dasuki fi hasyati alal mughni. Berkata Dasuki dalam hasiahnya terhadap Al-Mughni, qawlu al-mu'taridatu baina syai'aini ay mutalazimaini li'ifadatil kalami al-mu'taridati fi asna'ihi takwiyatan ay tawqidan wa qawlu tasdidan muradifun lima qablahu qawlu al-tahsinan ay fa'iyya limujarradi tasjinil lafzi la wala tufidu taqwiyatan au tauqidan lima qablaha intaha. Ucapan beliau al-mu'taridatu baina syai'ain yang terletak di antara dua perkara, yakni dua perkara yang saling berkonsekuensi, yang saling berkeharusan seperti tadi mubtada khabar fi'il fa'il, untuk memberikan faedah al-kalam yang di sisi tadi, di tengah-tengahnya tadi untuk takwiyah, taukid, penguatan, dan juga tasdid. Tasdid itu sinonim dengan taukid, penguatan. Atau ucapannya tahsinan, tazinan, untuk menghiasi. Maka dia semata-mata untuk menghiasi lafaz, tidak memberi faedah penguatan terhadap yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Qala syarifatu safirani fil misalaini fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun. Maka tusafirani dalam dua contoh itu fi'l mudhari' marfu' dengan tetapnya nun, karena kosong dari amil panasab dan penjazm. Wal alifu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila alifil isnataini la yakunu mabduan illa bita'il dalalati ala ta'nisil fa'il. Jadinya kamu ketahui bahwasanya fi'l mudhari' yang diawali dengan alif isnatain, dua perempuan, tidaklah dia kecuali diawali dengan ta'. Ya, kalau yang untuk alif isnain ada ya ada ta'. Tapi kalau untuk isnatain, dua perempuan, itu mesti dengan ta untuk menunjukkan atas mu'annasnya fa'il. Sawa'un akana ghaiban, sama saja apakah itu ghaib, kal misalil awal, au kana hadiran mukhataban, kal misalil sani. Atau hadir, yani di hadapannya, diajak bicara, seperti contoh yang kedua. Saya pun sudah difahami. Qala wa ammal musnadu ila wawil jama'ati fanahu ar-rijalul mukhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Adapun yang disandarkan kepada wawu jama'ah, amal musnadu ila wawil jama'ati fanahu ar-rijalul mukhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Ya, ar-rijalu. Para laki-laki yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas atau kewajiban mereka. Eropnya. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bil-ibtida' wa 'alamatu rafihi adh-dhammah dhahirah 'ala akhirih. Al-mukhlisuna sifatun lir-rijali. wasifatul marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu rafi' al-wawu li'annahu jam'un mudzakkarin salimun hum dhamiru faslin la mahalla lahu min al-i'rab alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabar mubtada wa huwa ar-rijal yaqumuna fil mudhari'in marfu'un yatajarru min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi' thubutun nun li'annahu min al-amsalatil khamsah. Nah, ini syahidnya. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al ba' harfu jarrin wajib ismun majrurun bil ba' wa 'alamatu jarri al kasra dhahira 'ala al ba'. Wa wajibun mudhaf wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala al kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal mim 'alamatul jam'i. Wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili silatul mausul. Ya, silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab wal a'id al waw amir waw li anna alladhina ismun mausulun yahtaju ila silatin wa a'id. Ingat, isim mausul butuh silat dan a'id. Wa yajuzu an nu'riba, boleh juga kita i'rab hum dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada tsanin. Ya, humnya mubtada yang kedua. Naam. Alladzina khabaruhu wa jumlatul mubtada tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabar mubtada awwal wa rabit dhamir hum. Ya, bisa. Ada dua i'rab di sini. Wa yajuzu fihum an yu'riba ghairu ma dzukir. Undur al-mughni. Dan boleh juga pada hum itu di'rab selain apa yang telah disebutkan. Nah. Ar-rijalu mubtada, hum mubtada kedua, alladzina khabarnya. Ada dua i'rab, yang pertama humnya bisa dhamir fasal, bisa dia dhamir munfasil sebagai mubtada. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk yang selanjutnya, insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala nastahi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.